Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sampai apa tadi? Maful. Maaf ya. Kita tambah sedikit lagi ya. Hal ya, paling sampai berapa karakter. Kita lanjutkan berikutnya. Al-halu hal. Hal artinya apa? Keadaan. Al-halu yang dimaksud dengan hal, ismun adalah suatu apa? Isim. Yuzkaru yang disebutkan, li bayani untuk menjelaskan ya, hai atil keadaan si pelaku fa'il ya, atau maf'ul bih, yaitu apa? Objek. Jadi dia adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan siapa? Pelaku atau objek. Jadi bagaimana keadaannya si pelaku atau si objek? Hina ketika husulil fi'li, ketika apa? Terjadinya perbuatan. Contoh, ja'a Muhammadun rokiban, artinya apa? Telah datang Muhammad sambil berkendaraan. Sambil apa? Berkendaraan. Jadi ketika datang, bagaimana keadaannya Muhammad? Hah? Berkendaraan. Nah, rokiban itu namanya sebagai apa? Hal. Menerangkan keadaan siapa? Muhammad, yaitu pelaku. Ketika dia datang, bagaimana dia? Sambil menunggang kendaraan ya. Dan hal harus dibaca apa? Mansub ya. Dibaca apa? Mansub. Jadi bisa kita artikan apa? Dalam keadaan atau sambil ya. Sambil berkendaraan atau dalam keadaan berkendaraan. Sholat aliyun jalisan. Sholat, siapa yang sholat? Ali, sambil duduk. Jalisan, berarti namanya apa? Hal. Namanya apa? Hal. Menerangkan keadaan. Bagaimana ketika sholat si Ali? Sambil duduk. Kalau habis sholat, duduk gak dia? Hah? Paham gak pertanyaannya? Soali sholat sambil duduk. Ketika sudah selesai sholatnya, duduk gak dia? Hah? Duduk apa tidak? Ya gak tahu, gak dijelasin di sini. Lah iya kan? Kenapa? Karena namanya hal itu hanya menjelaskan keadaan apa? Ketika terjadinya perbuatan itu. Ketika dia sholat, ya sambil apa? Duduk. Habis sholat gimana? Ya gak tahu, gak dijelasin. Ya kan? Kalau sebelum sholat, dia duduk tidak? Ya gak tahu, gak jelasin di sini. Jadi namanya hal itu bersifat apa? Sementara saja. Ketika dia melakukan perbuatan itu, bagaimana keadaannya? Nah itu namanya apa? Hal. Ya, berbeda dengan suatu yang sifatnya tetap. Kalau yang tetap itu namanya sifat ya kan, yang tetap kan. Oh, orang itu ya, orang yang apa? Soleh. Orang yang apa? Soleh. Berarti kan sifat. Itu tetap. Itu orang yang beriman. Itu kan sifat. Akalal waladu ko iman, makan. Siapa yang makan? Anak laki-laki itu makan sambil berdiri. Mana yang dimaksud hal? Qa'iman. Dia menerangkan si pelaku, yaitu al-walad. Ketika dia makan bagaimana? Berdiri ya. Habis makan gimana dia? Tidak tahu ya kan? Sebelum makan? Ya tidak tahu, enggak diterangkan di sini. Intinya itu namanya apa? Hal, yaitu menerangkan keadaan siapa? Pelaku ketika terjadinya perbuatan. Nah, perhatikan ya. Kalau tadi yang disebut rokiban, apa tadi namanya? hal. Kemudian jalisan juga disebut apa? Hal. Qaiman juga disebut apa? Hal. Nah, yang diterangkan keadaannya disebut dengan sahibul hal. Disebut apa? Sahib, pemilik keadaan. Sahibul hal. Ja'a Muhammadun raqiban. Siapa sahibul halnya? Muhammad. Shalla Aliun jalisan. Sahibul halnya? Ali. Akalal waladu qaiman. Sahibul halnya? Al-walad. Jadi sahibul hal itu siapa? Yang diterangkan keadaannya. Yang apa? Diterangkan. Oh, si Muhammad itu ketika datang apa? Datang sambil berkendaraan. Muhammad itu namanya sahibul. Nah, peraturannya sahibul hal itu harus ma'rifat. Harus apa? Ma'rifat. Muhammad, perhatikan Muhammad itu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Muhammad itu sudah tertentu atau masih umum? Sudah tertentu. Muhammad? Iya. Tertentu. Ma'rifat. Ali? Sudah. Ma'rifat. Al-walad? Ma'rifat ada alif, paham ya? Itu di bawahnya ada. Bisa nama orang ya kan? Ma'rifat akhirah sudah kita pelajari ya. Kemudian disampaikan di sini wa alamatuhu dan cirinya, ciri apa ini? Dari hal an yasluha yaitu bisa. Wuku'uhu terletaknya dia jawaban sebagai jawaban li kaifa untuk pertanyaan apa? Bagaimana. Jadi kalau dia bisa menjawab pertanyaan bagaimana, berarti dia apa? Hal. Muhammad telah datang bagaimana? Sambil berkendaraan. Ali sholat bagaimana? Sambil duduk. Nah, kalau bisa menjawab pertanyaan bagaimana, itu namanya apa? Hal. Kalau tadi menjawab pertanyaan mengapa, tadi apa namanya? Maf'ul li ajli. Menjawab pertanyaan apa? Mengapa. Kalau menjawab pertanyaan di mana atau kapan? Maf'ul apa? Fi. Wa syartul hali an yakuna nakiratan, dikatakan di sini syarat untuk hal harus apa? Nakirah. Jadi hal itu harus apa? Nah, kira tidak boleh ma'rifat. Wa an yakuna sahibuhu ma'rifatan dan sahibul hal harus apa? Ma'rifat tadi sudah kita sampaikan. Ya, kita tambah sedikit lagi ya. Hal dibagi dua ya, ada yang mufrada dan murakabah. Hal yang mufrodah itu hanya berupa satu kata. Kalau yang murakabah itu berupa kalimat. Berupa apa? Kalimat atau jumlah. Kita lihat contohnya ya. Yang mufrodah. Sholal waladu jalisan. Apa artinya? Sholat anak itu sambil duduk. Mana halnya? Jalisan. Berupa apa ini? Kata. Kata toh? Iya. Bukan kalimat, tapi kata. Sholal waladani jali saini. Telah sholat kedua anak itu sambil duduk. Mana halnya? Jali saini. Berupa satu kata. Sholal auladu jalisina. Sholat anak-anak itu sambil apa? Duduk. Mana halnya? Jalisina. Berapa kata? Satu kata saja. Jadi bukan berupa kalimat, tapi berupa apa? Kata. Nah, kalau yang murakabah itu berupa apa tadi? Kalimat. Contoh. Ja'al waladu yabki. Telah datang anak itu sambil menangis. Halnya mana halnya? Yabki. Itu kata atau kalimat? Ya? Kalimat. Ya bagi apa artinya? Dia. Menangis. Siapa yang menangis? Anak laki-laki. Dia. Ya, berarti gua loh. Berarti pelakunya tersembunyi. Domir mus hatir. Intinya halnya berupa jumlah. Ja'a Aliun yamsi, telah datang Ali sambil berjalan kaki. Sambil apa? Berjalan kaki. Kalau kita baca para ulama kita terdahulu itu ada ya di antara mereka yang apa? Menuntut ilmu hanya berjalan apa? Kaki. Di kisahnya Imam Jalal Abu Hatim. Sampai diceritakan dia apa? Sampai apa? Naik apa namanya? Di laut ya, sampai apa istilahnya? Kalau di laut apa namanya? Di laut apa namanya? Enggak, iya perlah. Kalau apa namanya? Kerjam, apa istilahnya? Jadi di laut tapi tidak menentu itu apa namanya? Terombang-ambing, terombang-ambing gitu. Sampai dikisahkan ya, dikisahkan ada mereka bertiga misalnya. Jadi yang menuntut ilmu sampai apa namanya? Nyeberang lautan ya. Laut pun akan seberangi. Menuntut ilmu ya, ini beneran ceritanya. Jadi ada tiga orang, nah mereka sampai apa? Kehabisan bekal ya. Ketika sudah turun di daratan, ya sudah ibaratnya sudah habis semuanya, tidak punya perbekalan. Ya. Sampai akhirnya berjalan kan? Yang pertama apa? Jalan pingsan. Pingsan tuh, wah, sudah tinggal. Jalan lagi berapa orang? Tinggal dua orang. Pingsan lagi. Yang satu jalan lagi. Akhirnya ketemu ya rombongan orang. Ya. Kemudian dikasih minum dan tunjukkan sana ada yang masih apa pingsan sana lagi gitu terus. Sampai diceritakan ada juga ya para ulama kita dahulu saking semangatnya mereka ngaji itu apa namanya tidak punya waktu untuk apa namanya masak ikan. Mereka suatu hari gurunya sakit ya, gurunya sakit, wah kesempatan beli apa ikan di pasar dibawa pulang. Belum sempat masak, apa namanya, ada lagi pelajaran. Sampai 3 hari. Sudah 3 hari, wah gak sempat masak, udah dimakan apa? Mentah, nah, gitu. Ya, itu karena saking apa? Sibuknya menuntut ilmu. Sampai masak saya tidak sempat. Kalau kita ya, tapi kita lanjutkan ya. La tasrab wa anta qa'imun, jangan minum dalam keadaan kamu apa? Berdiri. Nah, wawunya itu disebut dengan wawu haliyah. Wawu apa? Haliyah, dalam keadaan. Nah, kalimat sesudahnya itu anta qa'imun disebut jumlah apa? Haliyah, sebagai hal. Jadi halnya di sini berupa jumlah. Jangan kamu minum dalam keadaan kamu apa? Berdiri. Paham ya? Jadi hal ada berapa macam? Dua. Ada yang berupa kata, ada yang berupa jumlah. Nah, ini penting nanti untuk kita bedakan apa namanya macam-macam hal. Dan kalau kita perhatikan dari kaidahnya, sahibul hal harus bagaimana tadi? Harus ma'rifat. Ma'rifat. Makanya kalau antum perhatikan di situ contoh-contohnya, semua yang diterangkan keadaannya adalah ma'rifat. Ja'al waladu yabki, yang diterangkan siapa? Walad. Al-walad, ma'rifat. Ja'a Aliun yamsi, yang diterangkan? Ali. Ali juga ma'ri. La tashrab, siapa yang diterangkan? Jangan kamu minum, siapa? Anta. Kamu itu ma'rifat itu nanti dong. Kamu anta. Sudah tertentu atau tidak tertentu? Sudah tertentu. Anta. Antum jelas gak? Ya sudah tertentu. Musuh anta gak jelas. Termasuk isim apa itu? Domi. Termasuk isim ma'rifat ya. Jadi namanya sahibul hal harus ma'rifat ya. Nanti penting ini dalam kaidah jumlah. Ya, sampai sini kita merojak dulu ya sebelum kita akhiri. Ditutup bukunya apa dibuka bukunya? Oh, dibuka. Oh, ya, oke lah. Kita ngikut saja. Ya. Mulai dari kanan, Mas Fatih tadi ya. Mas Fatih. Ya. Tadi sudah disebutkan ada namanya fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa bedanya, Mas? Lazim dengan muta'addi itu bedanya apa? Betul, kan? Iya. Lazim itu fi'il yang tidak butuh objek. Kalau muta'addi butuh objek. Dwiki. Ya. Kita sudah belajar tentang apa tadi? Maf'ul mutlak. Ini maf'ul apa? Mutlak. Maf'ul mutlak itu sudah berapa macam, Mas Dwiki? Tiga ya, sebutkan. Ya, yang pertama untuk bahasa Indonesia aja. Menekankan. Ada di. Untuk apa? Untuk bilangan. Terus. Apa on? Li. Naui. Menjelaskan. Jadi menunjukkan apa? Macamnya atau jenisnya. Mas Habib ya. Mas Habib. Tadi sudah dijelaskan tentang maf'ul fih ya, atau keterangan. Ada namanya dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Bedanya apa dzaraf zaman dan dzaraf makan? Dzaraf makan itu keterangan tempat. Tempat. Dzaraf zaman keterangan waktu. Iya, dzaraf zaman keterangan waktu. Kalau dzaraf makan tempat. Mas Irfan, tadi sudah dijelaskan tentang dzaraf juga ya, ada namanya dzaraf ya, mutasharif dan ghairu mutasharif. Bedanya apa, Mas Irfan? Mutasharif yang bagaimana, yang ghairu mutasharif bagaimana? Sebagai zorof pada suatu keadaan dan bukan zorof pada keadaan lainnya. Terus kalau ghairu mutasharrif kalau yang ghairu mutasharrif mana, kalau mutasharrif kan ya, yang tidak yang digunakan sebagai dorof ya, dalam suatu keadaan dan bukan dorof dalam keadaan yang lain. Berarti kalau yang ghairu mutasharrif yang tidak digunakan kecuali sebagai apa? Dorof. Jadi dia hanya untuk apa? Dorof saja. Itu namanya ghairu mutasharrif. Bisa juga dia apa? Dijadikan dengan Mas Anam ya. Tadi sudah disebutkan ya, ada namanya fi'il lazim dan muta'addi ya. Apa tadi bedanya lazim dan muta'addi? Lazim sama muta'addi. Sudah tadi ya. Tinggal diulang aja. Lazim itu Fi'il wasim. Wasim. Lazim membutuhkan objek. Kalau mau tadi kembali. Lazim tidak membutuhkan objek, sedangkan mutalazim itu membutuhkan objek. Jadi lazim apa? Tidak butuh. Yang benar. Yang butuh siapa yang butuh? Yang butuh mutalazim. Nah, yang butuh objek namanya mutalazim. Kalau lazim apa? Tidak butuh objek. Latif. Baik. Sebutkan saudara-saudara Kana. Saudara-saudara siapa? Kana. Saudara siapa tadi? Kana. Saudara Kana. Coba Mas Rois, diulangi Mas. Saudara-saudara Kana. Apa? Amsa, terus Asbah, Adha, Dola, Bata, Soro, Laisa, Mazala, Manfaka, Mafatiha, Mabariha, Madana. Saudara apa tadi? Kana. Saudara Kana. Mas Reza. Kana itu ada dua macam. Ada berapa? Dua macam Kana. Sebutkan. Kana itu ada dua macam. Nakiso. Nah, sama tanah. Bedanya apa? Kepada isim dan khobar. Terus yang sempurna. Jadi kana ada berapa? Dua. Kalau kana yang ada isim kana, ada khobar kana, berarti itu sempurna atau tidak sempurna? Ada isim kana, ada khobar kana, berarti kananya sempurna tidak? Nah, sempurna tidak? Tidak. Kalau ada kana, kemudian ada apa? Isim kana, ya kan? Terus ada khobar kana. Berarti kananya sempurna tidak? Tidak. Kan ada isim kana, ada khobar kana. Tidak. Tidak sempurna. Yang sempurna itu yang punya apa? Yang punya isim kana dan khobar kana. Yang sempurna itu yang punya apa? Fa'il. Aduh, gimana tuh? Jadi yang sempurna itu yang punya apa? Fa'il, ya, yang punya pelaku yang artinya adalah apa terjadi? Terjadi. Yang sempurna itu yang artinya terjadi. Terjadi. Kalau yang artinya adalah tidak sempurna, ya. Apa tadi contohnya? Kana nasu ummatan wahidatan, adalah manusia itu dulu umat yang satu. Sempurna apa tidak itu kananya? Kana nasu ummatan wahidatan, kananya itu sempurna tidak? Tidak, karena dia ada isim kana, ada khobar kana. Artinya apa? Adalah. Berarti tidak sempurna. Ya kan? Oke. Siapa lagi nih? Mas Anas. Nah, ini Mas Anas ini. Baru datang. Habis ujian. Mas Anas. Tadi sudah dijelaskan tentang apa tadi? Maf'ul li ajli. Maf'ul apa tadi? Li ajli. Itu intinya apa? Maf'ul li ajli. Mas Anas. Intinya dia apa? Maf'ul li ajli. Singkatnya gitu, sederhananya apa? Apa? Maf'ul li'ajli adalah atau ya panjang juga boleh, terserah lah. Mau singkat mau panjang boleh. Maf'ul li'ajli adalah apa? Maf'ul li'ajli itu isim atau fi'il? Ya? Maf'ul li'ajli adalah isim atau fi'il? Ada tak? Sudah ada di buku halaman 57 ya? Ada di situ. Maf'ul li'ajli adalah isim atau fi'il? Isim. Nah, terus yang disebutkan untuk apa? Untuk menjelaskan sebab terjadinya apa? Fi'il. Jadi itu namanya apa? Maf'ul li ajli. Keterangan apa? Sebab. Keterangan apa? Sebab. Maf'ul apa namanya? Li ajli. Ya. Terus Mas Patra. Nah, Mas Patra. Kalau hal tadi apa Mas? Hal. Hal adalah hal. Iya. Ini buka buku boleh. Hal adalah keadaan siapa? Keadaan siapa? Pemilik keadaan. Iya betul. Maksudnya yang di pemilik keadaannya itu siapa? Yang dijelaskan keadaannya itu siapa? Isim yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan titik-titik. Keadaan siapa? Ya, pelaku atau fa'il. Iya, pelaku atau fa'il. Pelaku atau fa'il atau objek. Jadi yang diterangkan itu bisa pelaku, bisa objek, ya kan? Ketika terjadinya apa? Perbuatan. Ya. Ini udah pada capek semua ya. Ya, untuk mengakhiri kita tasrifan aja. Mau tasrif bila apa? Mati. Ya, bareng-bareng aja kan biar semangat. kataba, ya kataba, kataba, katabu. Satu, dua, tiga. Kataba, katabu, kataba, kataba, kataba. Lain, lain, lain. Bukannya enggak kompak ya? Nah, dipimpin aja, dipimpin. Nah, kalau enggak, dipimpin ya udah capek semua. Coba dipimpin, Mas Farudin. Yang lain tirukannya. Kataba, kataba, katabu. Katabat katabata katabna katabata katabatuma katabatum katabati katabatuma katabatunna katabatu katabna lagi contoh yang lain zahaba coba dipimpin siapa Mas, apa? Agus, Zahaba. Zahaba, yang lain tirukan ya, Zahaba. Zahaba, Zahaba, Zahabu. Zahaba, Zahaba, Zahabu. Zahaba, Zahaba, Zahabu. Zahaba, Zahaba, Zahabu. Zahaba, Zahaba, Zahabu. Zahaba, Zahaba, Zahabu. Zahaba, Zahaba, Zahabu. Zahabti, Zahabtu, Ma, Zahabtu, Na. Zahabtu, Zahabtu, Na. Contoh yang lain lagi. Apa? Apa? Akala, ya, Mas Edi. Yang lain tirukan ya, akala, makan. Akala, akala, akalu. Akala, akala, akalu. Akala, akala, akalna. Akala, akala, akalna. Akal ta akal tuma akal tum akal ti akal tuma akal tunna akal tu akal na Mas Dwiki coba di tasrif ya, yang lain jawabannya apa roja'a kembali roja'a roja'a roja'a roja'a Rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, rojaat, Rojak tum. Ya, kalau kami rojak nah. Antum rojak tum. Ya. Baik, berikutnya tasrif fi'il mudhari yaktubu. Masalah. Gana yaktubu yang lain tirukan ya. Yaktubu yaqulani yaquluna. Yaktubu yaqulani yaquluna. Taktubu taktubani yaktubna Taktubu taktubani taktubuna Taktubina taktubani taktubna Taktubu naktubu Ya, Mas Faisal, ya, sama, yaktubu Sama, yaktubu juga, sama Anu di tasrif ya tadi. Ya tubuh yang bingung. Ya tubuh ya tubuh ya tubuh ya tubuh na. Tak tubuh. Tak tubuh tak tubani ya tubna. Tak tubuh tak tubani tak tubuh na. Taktubina Bina Taktubina Taktubani Taktubna Aktubu Naktubu Coba contoh yang lain Yakhruju Mas apa? Mas Ridwan Ya apa tadi Yakhruju Yakhruju yakhrujani yakhrujuna. Akhruju takhrujani yakhrujuna. Yakhrujuna ya. Terus. Takhruju takhrujani takhrujuna. Takhrujina takhrujani takhrujuna. Akhruju akhruju. Ya, Mas Beni, ya dukhulu. Ya dukhulu ya dukhulani ya dukhuluna. Ya dukhulu ya dukhulani ya dukhuluna. Ya dukhulu ya dukhulani ya dukhuluna. Tadkhulina tadkhulani tadkhulna. Adkhuluna adkhulu. Saya sedang masuk apa? Adkhulu. Kalau kami sedang masuk? Adkhulu. Adkhulu. Oke. Kalau tambah dhamir bisa? Misalnya fi'il madi tadi apa? Kataba. Kalau tambah dhamir gimana? Wa katabahum katabahum katabu iya katabat huma katabatahunna katabna anta katabta antuma katabtuma antum katabtum anti katabti antuma katabtuma antunna katabtunna ana katabtu nahnu katabna. Bisa? Ya. Sekali lagi ya, saya coba ya. Tunturkan ya. Huwa katabahum katabahum katabu. Huwa katabahum katabahum. Iya katabat huma katabatahunna katabna. Iya katabat huma katabatahunna katabna. Anta katab antuma katabtuma antum katabtum anta katabta antuma katabtuma antum katabtum anti katabti antuma katabtuma antunna katabtunna anti katabti antuma katabtuma antunna katabtunna ana katabtu nahnu katabna. Ana katabtu nahnu katabna. Huwa katabahuma katabahum katabu. Huwa katabahuma katabahum katabu. Iya katabat huma katabatahunna katabna. Iya katabat huma katabatahunna katabna. Anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Anta katabta, antuma katabtuma, antum katabtum. Anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Anti katabti, antuma katabtuma, antunna katabtunna. Ana katabtu nahnu katabna. Ana katabtu nahnu katabna. Bisa ya? Iya, selalu bisa. Bisa sering dilatih aja. Yang fi'il mudhari bisa juga dibuat gitu. Huwa yaktubu ma yaktubani yaktubu ma iya taktubu huma taktubani hunna yaktubna. Anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna. Anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubna. Ana aktubu, nanu naktubu. Bisa ya? Ya, saya kira itu aja. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi ya. Jam berapa? Setengah 8. Kalau bisa tepat waktu ya. Nanti kalau 7:30 sudah mulai, mungkin apa ya, murojaahnya bisa kita persingkat. Jadi biar bisa tambah apa? materi. Nanti murojaahnya mungkin bisa ya sedikit-sedikit gitu ya, sambil jalan. Ya, ya intinya saya harapkan antum di rumah ya masih sempat untuk membuka ya, dibuka-buka lagi sedikit atau sebentar dibaca-baca. Mungkin kalau ada yang enggak paham mungkin bisa ditanyakan ya besok. Atau habis ini mau ditanyakan juga enggak apa-apa. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah, syukurillah, la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.